Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan ya, pelajaran dari kitab Mulakhas Qawaidul Lughah Arabiyyah halaman 38 poin yang ke-7. Yang ketujuh tu'tabaru af'alul muqarabati warroja'i wasyuru'i min akhwati kana wa hadhil af'alu hiya fil fi'il muqarabah fil roja' dan syuru' itu dianggap atau dimasukkan pada kategori sebagai saudara-saudaranya kana. Ya biasanya kalau dalam kitab-kitab lain fi'il muqarabah, fi'il roja' dan fi'il syuru'. Fi'il syuru' itu punya bab tersendiri, tapi di sini ya dimasukkan atau dikategorikan sebagai saudara-saudara kana. Fi'il-fi'il tersebut ya adalah kada, karuba, au syakka ya lil muqarabah. Kada kada kariba au syakka lil muqarabah, untuk sesuatu yang dekat. Selanjutnya asa hara ikhlauqa. Ya selanjutnya fi'il asa hara ikhlauqa ya dirajai, untuk harapan. Selanjutnya fi'il syara'a ansha'a akhada tafiqa ja'ala hab ya lisyuru'i ya, untuk memulai, untuk menyegerakan juga bisa. Wa hadhihi al-af'alu tarfa'u al-mubtada'a wa tansibu al-khabara wa yakunu khabaruha da'iman jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari'un ya. Fi'il-fi'il ini memarfukkan mubtada dan menasabkan khabarnya, dan khabarnya selalu dalam bentuk jumlah fi'liyah ya, dan fi'ilnya fi'il mudhari. Contohnya mislu kadatisyamsu tusyriku, matahari hampir terbit. Asyamsu ismu kada ya, asyamsu ismu kada marfu bil dhamma ya, tashriku jumlah fi'liyah khabaru kada ya. Selanjutnya wa yaqtarinu khabaru hadhihi al-af'ali bi an 'ala an-nahwi al-ati. Khabar-khabar fi'il ini ada yang bersambung dengan an berdasarkan beberapa contoh atau perincian di bawah ini. Ya, wujuban wajib mahara wa ikhlaulaqa ya. Wajib ketika bersama hara dan ikhlaulaqa. Hara wa ikhlaulaqa ma'nahuma huwa nafsum ma'na asa. Ya, kedua-duanya yaitu haru dan ikhlaulaqa, makna keduanya itu sama dengan makna asa, yaitu semoga. Mislu contohnya haro au ikhlaulaqa au tibbu an yu'alija al amrada al musta'siyata. Ya, haro au ikhlaulaqa tibbu an yu'alija al amrada al musta'siyata. Semoga ya ilmu kedokteran itu mampu mengobati penyakit-penyakit yang tidak tersembuhkan. Selanjutnya wa katsiran, dan yang sering ma'asa wa au syakka, yang sering ya ketika bersama asa dan au syakka. Mislu contohnya asarra Asar roho u ayyaduma. Semoga rasa lapang tetap selalu ada. Ya asa antakrohu. Contoh yang lain. Asa antakrohu syai'a wa yaja'alallahu fihi khairan kathira. Surat An-Nisa ayat 19. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Contoh yang lain, au syakkal lailu an yanjaliya. Ya. Malam hampir terang, ya. Qalilan, ya. Qalilan kadang-kadang. Makada wa kariba. Ketika bersama kada dan ya. Bersama kada dan kariba. Misal contohnya kadatil zimmatu tanfariju. Ya. Atau au kadatil azimmatu an tanfarija. Ya. Krisis hampir berlalu. Jadi bisa menggunakan an atau tidak menggunakan an. Wa yamtani'u iqtiranuhu bi an ma'a jami'i af'ali syuru'i. Ya, tidak boleh menggunakan atau tidak boleh an itu bersambung dengan semua fi'il-fi'il syuru', yaitu syara'a, ansha'a, akhadha, tafiqa, ja'ala, hab. Ya. Misal contohnya, ya, akhadhal auladu yal'abuna, anak-anak mulai bermain. Ya, habbatu tuyuru tughridu, burung-burung mulai berkicau. Malhudatun, ya, catatan. Af'alul muqarrabatu warraja'u wasyuru'u la tatasarrifu ay tusta'malu fil madik faqat. Fil muqarabah, rujuk dan syuru' itu tidak, ya, tidak ditasrif. Maksudnya hanya digunakan pada bentuk fi'il madinya saja. Ma'ada kada wa awsyakka wa tafiqa wa ja'ala fayati minha al mudari'u. Ya. Kecuali ja'ala, tafiqa, awsyakka, dan kada itu terdapat dalam bentuk fi'il mudhari'nya. Mislu contohnya. Yakadul barku yakhtafu absarahum. Surat Al-Baqarah ayat 20. Di sini yakadu, ya, bisa fi'il mudhari'. Contoh yang lain. Yushiku saifu an yantahiya. Musim panas hampir berakhir. Yusikus saifu an yantahiya. Ya, musim panas hampir berakhir. Selanjutnya masuk bab baru, khabaru inna. Khabar inna. Khabaru inna huwa kullu khabarin li mubtada'in tadkhulu alaihi inna au ihda akhwatiha. وخبر إن يكون دائما مرفوعاً. Ya, khabar inna adalah setiap khabar mubtada yang dimasuki olehnya inna atau salah satu saudaranya. Khabar inna ini selalu marfu. Mislu contohnya inna zaidan qa'imun. Ya, sungguhnya Zaid berdiri. Qa'imun, khabar inna marfu dengan dhamma. Inna اللاجئين إن اللاجئين عائدون إلى وطنهم. Para pengungsi itu kembali ke negeri mereka. عائدون خبر إن مرفوع, ya, dengan wawu karena dia jamak mudzakkar salim. Yang kedua, ya, أخواتُ إن, saudara-saudaranya إن. Yang pertama إن, ya, litaukid untuk penegasan. Contohnya innal mujid, ya, innal mujidda najihun, sungguhnya orang yang rajin akan sukses. Ya, saudara inna yang kedua yaitu anna. Anna litaukid untuk penegasan. Walabudda an yataqaddamaha kalamun, dan harus didahului oleh kalimat, atau kalimat harus mendahulunya. Mislu, contohnya, yus'iduni anna sina'ata mutaqaddimatun fi baladina. Menyenangkan aku, ya, kemajuan industri di negeri kami. Selanjutnya, ka'anna. Ka'anna litashbihi idha kana khabaruha jamidan. Walidhanni idha kana khabaruha mushtaqan. Ka'anna untuk penyerupaan, ya, ketika khabarnya jamid, dan untuk sangkaan apabila khabarnya isim mushtaq. Misal contohnya, ka'anna Muhammadun asadun. Muhammad seperti singa, litashbih untuk penyerupaan. Contohnya, ka'anna kafahimun, sepertinya kamu paham, lidhan untuk sangkaan. Contoh selanjutnya, ya, saudara, inna yang keempat, lakinna, ya, lakinna lil istidraki, ya, untuk mempertentangkan atau menetai, litasbitil lam lamma ba'daha lima ba'daha hukman mukhalifan lihukmi ma qablaha, walidzalika la budda an yataqaddamaha kalamun. Ya, istidrak ini untuk mempertentangkan atau menetapkan hukum yang menyelisih hukum sebelumnya. Ya, oleh karena itu lakinna harus didahului oleh kalimat. Misal contohnya, alkitabu shaghirun lakinnahu mufidun. Kitab ini kecil, ya, tapi bermanfaat. Karena biasanya kalau kitab yang kecil manfaatnya kurang. Jadi tidak boleh kita katakan alkitabu kabirun lakinnahu mufidun. Kitab ini besar tetapi bermanfaat. Karena biasanya kitab yang besar itu cenderung manfaatnya lebih besar daripada kitab yang kecil. Contoh yang lain, mahadza abyadu lakinnahu aswadu. Ini bukan putih tetapi hitam. Contoh yang lain, la'alla, ya, lirrojai, untuk harapan, wahuwa tarkibu syai'a la, ya, bisa, ya, la usuka bihusulihi, yaitu untuk harapan, yaitu menunggu sesuatu yang tidak pasti terjadinya. Misal contohnya, la'allal jawwa mu'tadilun gadan, semoga cuaca besok cerah. Wa katsiran ma tuhdafu lamuha al-ula fa naqul alla. Seringkali huruf lamnya itu dibuang sehingga kita katakan alla. Ya, misal contohnya, allal faraja qaribun, semoga jalan keluar ada sebentar lagi. Selanjutnya, laita, ya, litamani wa huwa muhabbatun husul, ya, muhabbatu husuli syai, ya, untuk berangan-angan, tamani yang menyukai, ya, wa huwa muhabbatu husuli syai, yang menyukai terjadinya sesuatu. Contohnya, laital musafira qadimun, seandainya musafir itu kembali. Contoh yang lain, laitan natijata hasanatun, seandainya nilainya bagus. Wa idza tasalat bi laita ya ul mutakallimi iktaranat biha nunun tusamma nunul wiqayati. Apabila laita bersambung dengan ya mutakallim, maka bersambung dengannya nun yang dinamakan nun wiqayah, nun pencegah. Mislu laitani sa'idun, seandainya aku bahagia. Ya, sedikit tambahan untuk la'alla dan laita. Ya, sebenarnya la'alla yaitu di penulis menyebutkan definisinya bahwasanya dirroja untuk berharap, yaitu menunggu sesuatu yang tidak pasti, la wusuqo bihusulihi, suatu yang tidak pasti terjadi. Tapi la'alla ini biasanya digunakan untuk lirroja atau taroji, yaitu menunggu sesuatu yang disenangi ya, atau juga bisa digunakan untuk litawakku ya, untuk menunjukkan rasa kasihan atau khawatir, yaitu menunggu sesuatu yang tidak disenangi. Semisal penggunaan la'alla lirroja ya, la'alla zaidan qadimun, semoga ya, semoga Zaid datang. Adapun penggunaan la'alla ya, la'alla litawakku untuk menunjukkan rasa khawatir, semisal la'alla amran halikun, jangan-jangan Amr halik, celaka atau meninggal ya, itu menggunakan la'alla. Sedangkan laita ya, penulis di sini menyebutkan litamani wa huwa mahabbatu husuli syai, yaitu ya untuk angan-angan yang menyukai terjadinya sesuatu. Sebenarnya laita yaitu untuk berangan-angan yang yaitu menginginkan sesuatu yang tidak terjadi ya. Bisa jadi karena sulit terjadi atau tidak mungkin sama sekali kejadiannya. Ya, contoh penggunaan laita itu contoh yang sulit terjadi, seperti perkataan orang miskin yang tidak mampu yang mendapatkan uang ya, karena bisa jadi dia tidak memiliki pekerjaan. Semisal dikatakan laitali malan fahujja, seandainya aku punya harta ya, laitali malan fahujja, sehingga aku bisa naik naik haji. Contoh yang tidak ya, contoh yang tidak mungkin terjadi, laitas syababa ya'udu, seandainya masa muda datang kembali, yaitu menggunakan laita. Jadi laita digunakan untuk berangan-angan akan sesuatu yang tidak terjadi, bisa terjadi, bisa jadi karena sulitnya atau memang tidak mungkin sama sekali terjadinya. Contohnya terakhir la ya, saudara-kana yang lain, la linnafi ya, untuk penafian ya. La di sini memiliki nama yang lain yaitu la nafiyah li jinsi. Mislu ya, la surura daimun, tidak ada kebahagiaan yang terus menerus. Wa harful la lahu isti'malatun muta'addidatun ya, sanuwaddihahu ya, sanuwaddih ya, sanuwaddih sanuwaddihuha ya, fil bab tsalitsi al khas bil harfi ya. Huruf la ini memiliki penggunaan yang bermacam-macam ya, akan kami jelaskan. Sanawdihuha ya, akan kami jelaskan pada bab ketiga yang khusus terkait huruf. Demikian ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.